wabarakatuh. Karena ini ngajinya wajib baca Quran. Buka Quran surat 47 tentang Muhammad, surat yang bernama surat Muhammad. Ayat 33. Ini keren banget nih. Inspiring. Saya sekali semuanya sekali. Surat 47 surat Muhammad. Ayat 33. 34, 35 sebagai tafsirnya. Saya sekali semuanya sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهينوا وتدعوا إلى السلام إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم ولن يتركم أعمالكم Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu merusak segala amalmu. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak mengampuni mereka. Maka janganlah kamu lemah mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, arsala, yang mengutus rasulahu, para rasulnya, bil huda, dengan petunjuk Al-Qur'an, wadinil haq, dan agama yang benar. Liudhirahu, idharkan saja, nyatakan saja, tong disumput-sumput. Maka saya kurang setuju ke kajian-kajian yang sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, sahadat deui, teu nanaon sih ngan. Endorse. Liudhirahu, idharkan saja, ngaji makil, terbuka, caraang. Ya, karena Rasul diutus, bilhuda, dengan petunjuk, wadhinil haq, paling capek lempang di nu poek kan segala dirarud, segala dirumpak, segala ditabrak di nu poek mah. Aya nu lolong mamawa lilin geura teu kaharti. Kunaon bro, teh kan dirinya mah lolong mamawa lilin, cen katabrak nu beuntah cen. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi. Ayo ngaji kudu jeung artina, ulah rame bibir rame hate jempe otak pre kana gawe teh lalangkes kedeng dia jadi bangke, cepe gawe teh kapake diteke. Segala puji bagi Allah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yang mengutus para rasulnya terakhir Muhammad dengan al-huda, petunjuk Al-Qur'an, wa dinil haq, nyatakan saja. Asyhadu bi anna muslimun, tong sieun. Liu dihirahu, idharkan saja, tong irung, tong ngosom, tong cadel, terjelas ifa, halam, haram gitu, halam, karena kehutangan budi. Kabeh, non, hukum anjing, haram. Pas aya nu ngundang ngaji teh, ngut anjing coklat, kecuali anjing coklat. Deh, nah, ongko anjing haram, tapi anu dikecualikan, dan ngundang ngaji nang ngukut anjing. Ternyata cadel. Halam jadi ngosom. Idharkan saja. Liu dihurahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Tong hayang gak puji ku batur. Urang mah urusan aja yang Allah. Maka ketika Nabi dek tanya, apa modal engkau ya Rasulullah? Inspiring the journey. Paling sukses melakukan perjalanan, inspirasiku itu adalah Rasulullah. Yang punya sifat empat. Satu, as-siddiq. Benar, jujur, kasar, tapi kasur. Loba nu lemes, tapi limus, menjilat. Kenapa harus menjilat? Jangan menjilat karena ingin dilihat. Jangan menggonggong karena ingin ditolong. Jangan menggigit karena ingin dapat duit. Karena hidup tidak segogog itu. Rasul gitu tuh. Nah, tuh riwe. Yang listrik dipitnah nabrak. Hirup kudu juga tiang listrik. Tara kama mana? Tegak, tegar berdiri, kahujanan tara lumpat, kepanasan tegar, tapi ditoyal nyetrum. Naik seetik modar. Tiang listrik nabrak jelema, hati-hati. Mun deket tiang listrik kata abda. Ustad, jelema. Tiang listrik nabrak jelema, karena bapak mah selalu benar. Rasul mah tidak merasa benar. Tapi benar merasa. Maka Rasul ditanya, apa modal hidupmu ya Rasulullah? Al-ma'rifatu ra'sumali. Modal hidupku hanya dua. Dekat dengan Allah dan mengenal Allah. Jadi bekerjanya tidak lelah. Lillah saja. Batu reki tu reki ge bae datu udunan. Ciduhan, cuek. Kersujud, ditumpukan tai onta, lempeng. Dibaledog katoib, coplok huntuna. Tidak dibales maledog padahal batu loba. Wudu, sholat. Kebayangnya membuka Nabi pendendam. Mau ayah orang kafir tadi, tamu tadi sangguan. Kasyadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah. Wasyadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, bersaksi berdasarkan ilmu karena gak pernah ketemu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mana deh, ya? Nyokot sampling kehirupan, inspiring the journey. Melakukan perjalanan, rek make mapping nu mana. Yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi bagaimana menyikapi masalahnya, betul tidak? Diajarkan Nabi. Nabi mah menyikapi masalahnya dengan satu kata, sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat. Murang yang masalah, rek anu ngagelutan sholat, sampai jalan babaturan, rempug, sholat. Bubukkeun tah, si musuh teh, nah sholat. Ya Allah lembutkan. Kemarin saya ke Bali, banyak ilmu yang saya dapat 3 hari. Motor ngagarantung sugana nu maok. Terus turis barebas maksiat. Tapi mun nyepi jembling kabeh. Terus mun galungan, upacara galungan, galungan teh gelut. Teu eueuh nu ngaganggu. Nah, bisa gitu saya belajar tentang kearifan. Karena Rasul hamba yang arif dan bijaksana. Ternyata di Buddha, di Hindu itu ada jalan karma. Lagu coklat. Ya. Karma. Ya. Awas, tapi hukum lain umang karma. Nu Allah, hukumullah. Orang masih orang Islam meyakini. Awas ya karma. Hukum karma. Emang hukum umang karma? Tapi ku hukumullah tersinya. Awas musyrik ya. Karma mah kerbatur. Tapi mereka begitu yakin kalau roh roh para dewa, para petinggi mereka, karuhun mereka belum pergi dari dunia ini, sehingga tiap pagi nyuguh di jalan barala cokot permena ku anak urang. Jadi anak urang nu disuguh na cek orang Hindu nanti nggak apa-apa sok, tapi apa-apaan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa tapi tidak apa-apaan, tapi yakin nggak ada apa-apa, alah ulah cenah teh tenan naon, tapi tenan naonan ngan yakin mau naon-naon. Ai budak mah cokot-cokot duit di laut teh tiap pagi itu. Jadi membedakan orang Hindu, orang Islam di sana tokonya nyuguh berau dupa. Enggak apa-apa. Tapi enggak tidak tapi apa-apa. Tapi yakin enggak ada apa-apa. Ya. Jadi mistis eksotik gitu, tapi aman, paingan turis bertah di dinya. Saya petik hikmah, tuai makna, urai arti. Masya Allah, mereka yakin karma. Imun maok, lain keur batur. Marugi nu dipaokna, marugi nu maokna. Ternyata Islam punya. Walaisa lil insan illa ma sa'a. Maka Nabi bersabda, kalau Fatimah, anakku mencuri, aku yang memotongnya. Nah, teteh, lain hukum karma, teteh. Daripada disiksa engke di akhirat. Maka hukum yang paling berat adalah mencuri. Mungkin dibalikkan deui, di akhirat jadi masalah berat. Urusan KTP wae kan geus berat, didagor lah, jadi itulah. Sok inget dongeng Dracula nu reuni teh aningan. Dracula geus silat teu panggih reunian juga biasa reunian terminal Caheum nya, ora panggih deui. Yo. Dracula ti Inggris keur ngariung teh. Ang, kalanya sekedeung haus, init sat. Balik deui geus pinuh ku getih, cerah deui beungeutna. Di mana mang? Sakabupaten. Pucet banget na disedot ku si eta. Ayeuna urangeun cenah. Ini teh ka Dracula ti Belanda set. Pucet banget na sakecamatan. Aya Dracula ti Indonesia, argeus duanana geus cenah. Urang Indonesia kedung set cadak geus balik deui. Mana tereh-tereh teh, tereh-tereh aing ti dago cenah. Rusuh orang Indonesia mah. Aya deui dongeng Dracula ame teu tunduh. Reuni di warung Tegal. Manu hiji mau getih kelenci, diinum. Manu hiji mau getih domba, diinum. Ya orang Indonesia mah culang-culang, Dracula Indonesia. Emangnya tuh mau getih? Mau getih celup. Mau soptek. Tapi betah di Indonesia tuh loba dongeng. Laisal iman bitamani, tapi sorry to say, iman mah lain ngahayal. Perlu panduan, perlu sampling, perlu contoh. Siapa manusia yang paling beriman? Rasulullah. Maka dianjangkeun ge Isra Mi'raj, ningali surga neraka. Aslina Nabi pernah menangis. Kan ada satu ketika, bukan para malaikat, bukan para nabi dan rasul, bukan para sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka lebih baik imannya daripada aku dan yang tadi disebut. Siapa mereka ya Rasulullah? Umatku kelak. Apa alasan kau menyebut umatmu terbaik imannya? Wajarlah. Kalau aku beriman, kalau Jibril beriman melihat Allah. Kalau aku melihat beriman, aku melihat Jibril yang pernah bertemu Allah. Kalau sahabat beriman pernah bertemu orang aku yang pernah bertemu Jibril. Kalau tabi'in beriman pernah bersahabat dengan sahabat, bertemu sahabat yang pernah bertemu Rasulullah, yang pernah bertemu dengan malaikat. Kalau kita hari ini uyuhan iman aya di masjid Maghrib Nabi Ka Isa, iman ka saha? Jeung Rasul teu pernah panggih, jeung sahabat teu pernah kenal. Terus saha beriman? Da ieu nu dimaksud ku Nabi teh kuntum khairu ummah, kalian teh umat terbaik, ukhrijat linnas, yang keluar out of the zona dari kebiasaan lama menuju ketenangan, mengejar cahaya hidayah dengan namanya hijrah. Arsala Rasulullahu bil huda wa dinil haq, tapi tetap perlu mapping. Perlu sampling. Waqtasimu bihablillahi jami'an, kunaon maca Qur'an heula, cekel eta eusi-eusi Al-Qur'an teh secara berjamaah, tong diteureuyan ku sorangan, suci sendiri, bersih sendiri, egois, enggak mau dakwah ke yang lain seakan-akan surga miliknya. Rasul kitu teh. Maka dakwah itu mencintai bukan membenci, mendaki bukan mencaci. Maka di captionnya untuk living is the journey inspirationnya, jadi Rasul mah di balai dog dikit kumaha ge senyum. Eta kelebihan Nabi teh nanya ka nu ngewa, mere ka nu koret sanggup teh. Urang mah teu sapfrekuensi baeudan. Teu nanaon sih ngananaonan. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan, bener teu? Tulis tulis tulis tulis mah beungeut. Ai hirup tong kagok tapi tong ngagok. Mun teu nyaho tong nyanyahoana ari sia. Manusia, mana manusia? Sombong yang tasub helm. Ai rasul kitu, maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, muludan tiap tahun tapi melidan. Ngaku umat rasul sah, tapi rasulna ngaku teu urang umatna GR. Ngaku umat rasul, Allahumma sholli ala Muhammad, alus tapi tahajud tara. Duha tara, hayang asup surga, naon boga orang nyero. Boga kawauhan. Yen KTP wae sulit. Karena kasus. Rasul pun tak pernah berhenti tahajud, maka wajib bagi Nabi. Ada satu hadis di Bukhari, di Fathul Bari syarahnya. Rasul tahajud siang hari. Aya wahyu anyar. Kaanya teu tawaka menghukumi. Rasul salat apa lagi nih? 4:43 di siang hari. Semalam aku lupa. Aku manusia, aku kesiangan. Tidak sempat tahajud, maka aku ganti seperti orang salat Isya ngobrol balik ke imah poho can salat ingat jam 8. Kumaha teh salatna? Salat teh as-salatu lidzikri. Nah bagi Rasul tahajud itu wajib. Maka kalaupun ketinggalan satu malam, Rasul siangnya sholat untuk Nabi. Seperti sholat subuh. Sebelum subuh itu dua rakaatnya kan keren tuh. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagi yang biasa, sayang tiba-tiba jadi masbuker satu ketika. Masbuk, tinggalin, tersempat sholat dua rakaat sebelum subuh. Sholat saja lakukan setelah subuh, gak apa-apa. Tapi gak apa-apaan, karena ada hadisnya. Nah, kan ada sahabat bertanya, Rasul sholat naon sahabat eta? Rasul mah bijak, tong nanyakan nu teu ngalakukeun. Al musbit yatlubu dalil, tanya saja pelakunya. Kunaon sholat eta? Sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Nah, dilakukeun geus? Tadi tinggalin. Enggak apa-apa ya Rasulullah. Ini takrir boleh bagi yang biasa. Urang mah tong borok kitu. Duha wae make kunut. Saya terek kitu wae. Salat subuh nawe kaberangan. Ay hayang sakelas jeung Nabi. Tahajud tara. Ada sahabat laporan ke Rasulullah. Bab akhlak Rasul. Biar siap menyikapi keadaan. Menerima kenyataan. Rasulullah, aku lihat si Pulan semalam tadi tahajud. Malam kemarin, malam tadi kelihatannya enggak. Bagaimana nasib dengan manusia seperti ini? Kata Nabi, inna syaitona bala fi uzunaihi, semuanya setan sudah mengencingi telinganya sehingga dia tidak terbangun untuk bertahajud. Aing ruas ngadengan hadis eta. Nu sapeuting tahajud tuluy isuk nante dikiihan setan, aing salat subuh kaberangan kira-kira dinaunan ku setan. Podolan. Atawa dikeumna sepiteng setan. Muludan tiap tahun. Menang aku umat Rasul. Pertanyaannya dibalik ameh teu tutung. Rasul ngaku teu umatna. Aing mah teu boga umat tiga kitu ceuk Rasul teh. Maka nanti berkumpul di Telaga Al-Kausar tempat Rasulullah menunggu umatnya. Ummati, ummati, ummati daratang kabeh. Aku umatmu ya Rasul. Aku umatmu bejaan ku Jibril. Lain saya tama ya Rasul. Pasukun. Lain mana? GR mana? Tapi kan aku follow engkau, follow mah menang, tapi di fallback. Paham ya? Lain pengakuan, kelakuan. Allah tidak butuh keakuan, Allah butuh pengakuan. Tapi nu dibarengi ku kelakuan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pek, rek nepi ka jeding ge. Tapi eta perilaku nyunah teu ka Nabi. Kih bari nangtung. Ya, dahar bari nangtung. Guleungeun kenca di. Aku umat Rasul, pret ah cik Rasul teh. Tapi Rasul mah teu kitu, eta mah mun Rasulna urang. Pasukun, pasukun, sakadari tu. Umat kami mah kaciri fi astari sujud, fi astaril wudu, tina tapak sujud, tina tapak wudu. Maka ayatna tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha, taat ka Allah. Ngan teu cukup ku taat ka Allah, lamun teu ningali Rasul, karena nu paham ayat-ayat Allah yaitu Rasul. Lullah, entong ingkar sunnah. Ayo orang bisa sholat gitu, ruku jeng sujud teh, dimana? Sanu nyontoh anak-anak, yang paling paham kepada ayat itu Rasul. Ayo orang rek nyokot inspirasi dimana sholat? Lamun teu taat karo Lainna sholat tungkul. Kaifa nusholli ya Rasulullah? Bagaimana kami sholat ya Rasulullah? Sholu kama ra'aitumuni sholli. Tingali we kaifiat kami sholat, tata cara kami sholat. Takbir kitu, ruku kitu, sujud kitu. Ini yang akan menjawab kemudian pertanyaan kubur lancar terjawab. Lain ku mulut, ku sikap. Karena ketaatan kita secara perilaku, keyakinan. Lalu nyunah, nyusun ngenah. Ini lain biwi rame hati jempe otak pre karena gawe telalangke. Capek gawe teka pake, diteke. Sekedeng dia jadi bangke. Naon hadisna ustaz? Hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa contoh dariku, mengikuti juklak, juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dariku, maka amal itu tertolak. Nah, maka ayatnya nu tadi, surat Muhammad, bab Muhammad. Nabi dititipi ayat oleh Allah di Quran yang di atas namakan namanya. Tadi ya innal ladzina, mana tadi teh? Nu ayat tilu-tilu teh. Mun sepoho teh tara inget euy. Ayat tilu-tilu. Oh ya salah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya wahai orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu amalukum. Berarti mun beramal teu dasarna migawe perintah Allah jeung teu nyonto Rasul, itu amal batil. Maka Allah ma'arinal haqqa haqqa warjubna tiba'ah warinal batila batila warjubna tinabah. Amalnya harus benar datangnya tina agama. Bukan dari kebanyakan, bukan lagi viral, bukan lagi trending, bukan lagi trendmake, bukan. Ah diparentah weku Allah. Wabidhalika umirtu. Dasarnya mengikuti roh sederhana. Maka Rasul bersabda. Taroktu fikum amrayin intamasaktum bihi malantadilu abadan. Tidak akan tersesat selamanya siapapun yang menjalankan apa yang aku tinggalkan. Dua yang aku tinggalkan. Apa? Kitab Allah wa sunnatul rasul. Jadi rel kereta api mangan dua. Mau aya mobil katabrak ku kereta, salah mobil salah kereta. Salah mobil bongana ngahalangan kereta. Mun urang keur ngaji kasindiran ku Quran, salah Quran salah urang. Mun urang dibere kopeah sereng, ganti kopeah sopak sirahna. Ini lebar ya kopeah endorse Ngan sereg sopak we sirahna. Jiga Cinderella anu adina teh dibere sepatu kaca yang dikawin raja dipotong sukuna maksakeun. Loba nu ngewa ka ustad ngabejakeun Quran jeung sunah teu cocok jeung dirina geus tong ngaji ka dinya ka aing mah ngajina teh sentimen cenah. Lain ka aing ngomongkeun nu hideung aya orang irian. Kareret. Mun urang ngaji tuluy kasinggung kira-kira nu salah teh nu ngajina nu kasinggungna. Aya orang Jawa ngontrak di imah urang, urang teu sopan ka orang Jawa teh. Nginjuman weh salilang ngontrak teh, minta uyah, minta minyak, minta sangu, minta kurupuk, minta deungeuna. Kira-kira nu ngontrak betaheun teu? Ini teu bebeja, malah nu terakhir mah teu dibayar. Ngan aya surat dikontrakan pas dibongkar kamarna teh nyarekan bahasa Jawa. Teu bisa. Siga urang ka RK kamari ngobrol jeung Fatih sareng saperajik. Caing teh rada deung ngagawean wali kota yeuh. Pangnerjemahkeun, pangnanyakeun, bisa teu surat ieu dengaran hafid gaya teu apana? Henteu. Terus kesimpulanna kumaha? Rek itu wae, cen nyangeus atuh. Lamun urang teu bisa bahasa Jawa karena nu nyuratan orang Jawa, ikhtiarna naon? Tangan orang Jawa. Cina mang macakeun, minimal maneh ngarti. Tiga kamari ka Bali, tangan orang Bali. Ngobrol aja orang Taiwan ngesang urang. Itu hayang ngerti bahasa manehna keur urang ge hayang ngerti si itu bahasa urang tungtuna mah ngesang we. Jadi kekeh kitu itu kekeh hayang urang ngerti kana bahasa manehna urang kekeh hayang utah lieur aslina bule garulis ai teu bisa ngomong nama nyakit tuh Eta teh jurus di bandara mun ka luar negeri kan sok diintegrasinya di mana gitu kan ke bahasa Inggris terus kariwe-riwe geus saya pura-pura pego. Langsung di stempel asup. Eta kaluyan pego. Tah orang Jawa. Ke kanu boga kontrakan, kok belum kontrak di dieu mah cenah ngarugikeun. Tapi ku bahasa Jawa, neneangan atuh Mas, ka dieu Mas, Rene. Pangmacakeun. Wah, rek ngeruan naon cek si Mas Jawa nu ngarti Sunda teh. Pokona bere ceban lah. Diartikeun teh teu ngeunaheun kana nu ceulina. Nu boga kontrakan goblok. Ya. nyaho uyah cengkerisuk di penta dasar tuh uyahan bla bla bla bla ngamuk. Cio orang tuh sadar, oh, mas goblok ngamuk ke orang. Lain goblok-goblok, iya esina gitu. Jauh kamu ruhan, cenah mana perjanjian? Ngorek muruhan. Nah, ketika Quran bicara, Nabi sabdakan, lalu kemudian kurang respect kita karena tidak sesuai dengan perasaan kita. Lu salah Quran, sunnah atau kita? Wantun galuh, tewantun lah galuh, tidak tuna sakitu tengah batikan orang. Tapi sakapung jadi ngewa kak ustadna. Wah, mana kenal ge? Pertama jika monyet ngajul gedang. Tapi gedangnya teka ajul, tutuna capek, bari ngomong ge. Dah, hasil. Lain hasil, mana teu bisa. Jika orang sentimen, lalakina goreng, awena gelis. Jika kamari di Bali, daikan eh, bule kan ukil, cahing teh beungeut seuseun, lalakina mah berminyak. Nyawa bule mah resepna kanu berminyak, heuh. Anu tukang surfing nu teh, beuh, teteh. Bule lolong. Lain bule lolong, si itu pinter bahasa Inggris. Kurang nu lolong bahasa. Emang, ho, ho, ho. Rujitin bule, kasep tapi tolos. Tak, iya guiding ke akhirat. Jangan kau rusak. Wala tubdilu amalakum. Jangan kau rusak amalmu dengan tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Ngaji menang, menang. Tapi kudu ngikuti sahanu paling paham Quran. Jadi mau taklid. Namun ustaz taklid teh. Nuturkan hiji perkara ke dasar ilmu. Qabulu qaulin qaili wa anta la ta'lamu hujatahu. Mengikuti satu perkara tapi tidak tahu alasan kamu mengikuti perkara itu teh naon. Nah mang jumaahan, da poe jumaah. Eueuh jumaah poe Sabtu koplok. Nya diparentah we ku Allah kitu sederhananya. Kunaon mang teu jinah lain teu beuki. Dilarang we ku Allah da mun beuki mah kamari di Bali macet. Aslina mah. Oh. Mun di bahasa Sundakeun mah ceuk bule, edeuk moal. Moal. No, cahing teh. No, no, tungtungna lo, no, lol. Bali, Bali menantang. Bali harus, tapi luar biasa. 22.000 orang, orang Bandung khususnya berkumpul di sana dan membuka kajian seperti ini. Maka saya optimis. Baik rek ngaromong nanaon kita gratis iya. Saya terakhir ngaji di Hard Rock Cafe. Eh, baru dak hombena mudak. Hup, pentingnya tong aya nu nginum. Karena orang setebeki. Diyamin me cikohona. Tungtungna lemon tea gitu. Sok nyaranyi mah nyanyi we ngan hati-hati maot keur nyanyi jadi teu paruguh nyanyi noh. Biasa ngeusan jam 2:30 1 areng ngeusan. Kitu we dakwah mah minimal teu kabeh sawareh kagokan. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Ya, tapi urang mah ngagokan di jero. Geus lagu Allahu Akbar caing teh. Sangana rek ngabom ah. Ya minimal ngabom ku kata-kata subhanallah. Anu lagu ya neng, lagu naonnya, lagu dugem nu baheula teh nu. Hepan gomed nu eta ning. Pas geus sanana Allahu Akbar caing teh. Merlong kabeh si ustaz teh. Terus anu lagu eta teh ning anu lampu neon aseh nah on and blondes naon tetenya ah pokona teu kuat suku teh kikieun. Tapi kan uji nyali malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap eta teh lahan dakwah urang ngasingkan doa wudu subhanallah da kana WC ge nya emas mah emas. Rasulullah diutusnya di tempat aman, di tempat aman. Mekah jangan dilihat hari ini nepi kaya nang jarahat orang Mekah mah. Madinah jangan lihat diri ini, jasa seorang rusuh yang diutus dengan petunjuk membawa agama yang benar. Tong menjilat nu penting mah. Ternyata kekuatan tauhid teh rek cicing di mana wae, dina seuneu ge Ibrahim atiis. Ngan mun teu paham, jadi kabawa ku sakaba-kaba usum kieu-kieu usum kitu-kitu. Tah ieu, jangan kau rusak amalmu dengan tidak taat kepada Allah dan Rasul. Adzan dulu jam berapa? Sok 10 menit lagi ya. Tanggung ya. Lalu ayat yang 34-nya, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, tuh dakwah mah tiba lagi dihalang-halang. Ya. Jadi tong aneh mun anu ngomongkeun melak parema jadi jukut, melak hadema sok timbul butut. Rasulullah aja jelema bageur diciduhan, dilempar. Bagaimana sikap Rasul ketika dilempar sampai tanggal giginya? wudu, salat. Jibril wae nu tara nafsu datang. Jadi kumakeun mah barudak nu maledog maneh. Bagaimana sikap Nabi yang kita butuhkan inspirasi kan? Bagaimana sikap Nabi sahabat itu? Geus tong dina naon? Can pahameun sakitu doang. Mudah-mudahan lahir dari keturunan mereka yang melampariku menjadi orang-orang yang berhijrah dan dapat hidayah. Ternyata Abu Lahab Hindunna mah henteu. Jadilah Madinah 10 sahabat. Siddiq, Fatonah, Amanah, Tabligh. Kayak bicara dakwah mah belakangan ada enggak 3 sifat? Siddiq, jujur ke diri sendiri. 2, Amanah. Mun di PHP-an teh amanah lain amanah, dikorupsi. Nu katilu Fatonah itu lahir dari Siddiq dan Amanah, dibere we kecerdasan. Nu katilu teu ngomongge jadi dakwah, maka Nabi mah diamnya pun jadi pertanyaan. Jibril we nanya, rek dikumaheun. Ah teu, sae bae. Wudu, coba usan epireka al-mutakin ka dieu. Tongku batu, kutisu baseuh we kumitu. Set. Langsung terjadi ngajina neangan Pusdai. Langsung ngadoan di Pusdai. Ya Allah, pejetkeun tadul al-mutakin. Maledog ka aing kutisu baseuh. Akhlak lain eta. Tah nu jadi kacau bangsa urang teh pendendam, terus lain ka batur ka dulur sorangan we dendam. Rasul kitu teu. Itu pertanyaannya akan dijawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Live YouTube.